بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا، ورزقا طيبا، وعملا متقبلا، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. كوم مسلمين كوم مسلمات جماعة سبو yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih pembahasan tentang bab Nabi SAW mengatakan لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم. Senantiasa ada segolongan dari umatku yang selalu membela kebenaran, dan orang-orang yang menyelisihi mereka tidak akan bisa mencelakai mereka. Hadis nomor 4894 pada halaman 382. Hadis nomor 4894. 93 maaf. 93. Halaman 362. Hadis 4893. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan haddatsana Mansur bin Abi Muzahim قال حدثنا يحيى ابن حمزة أن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر أن أمير بن هانئ حدثه قال سمعت معاوية على المنبر، سمعت معاوية رضي الله عنه على المنبر يقول halaman 362 nomor hadis 84894. Sami'tu Muawiyah radhiyallahu anhu 'alal mimbar yaqul sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون على الناس. Ini hadis Muawiyah bin Abi Sufyan. Sebelumnya hadis Jabir bin Abdullah. Sebelumnya hadis Jabir bin Samurah. Sebelumnya hadis Qais bin Al-Mughirah bin Syu'bah. Sebelumnya hadis Thauban. Hadis Thauban, Mughirah bin Syu'bah, Jabir bin Samurah, Jabir bin Abdullah, dan sekarang Muawiyah bin Abi Sufyan. Hadisnya hampir sama bunyinya. Ya. Dan bahkan dalam hadis Muawiyah ini ia mendengar Nabi di atas mimbar. Ya. Nabi SAW sedang menyampaikan khutbah, dan salah satu poin yang disampaikan oleh Nabi tentang berita di akhir zaman. Ini berita gaib yang belum terjadi, ya. Sampai akhir zaman, sampai hari kiamat, sampai munculnya tanda-tanda kiamat nanti ketika orang-orang yang beriman dicabut, ya, diwafatkan oleh Allah dengan angin. Ya. Ini akhir dari keberadaan mereka. Setiap zaman ada, dan mereka ta'ifah, mereka qaumun, menunjukkan mereka golongan, bukan semua. Dan umat yang dimaksud oleh Nabi itu umat Islam, ya. أمة الدعوة أمة الإجابة. Di sini Nabi Muawiyah mendengar Nabi di atas mimbar ya, mengatakan la tazalu ta'ifatum min ummati, senantiasa ada satu ta'ifah ya. Kata ta'ifah ini juga mungkin untuk lebih kita tegaskan ya, ada dalam surah At-Taubah. Saya ingin menekankan bahwa ini tidak banyak orangnya ya, tidak banyak, dan mereka minoritas ya. Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah, wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah. Surah At-Taubah ayat 132 122. Ini saya ingin mengambil kata ta'ifah tadi ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kaffah falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun ya, liyatafaqahu fid din wal yundiru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun." Saya bacakan terjemahan ayat tadi ya. Dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama? Pengetahuan agama mereka, sebagian dari setiap golongan. Ada golongan ya semua, kemudian ada golongan nah, sebagian dari golongan ini yang ta'ifah. Ya, pecahannya sudah semakin mengecil. Semua kaum mukminin tidak pantas untuk semuanya ikut berperang, maju ke medan perang. Tetapi bila mana ada satu kelompok, sebahagian dari kelompok ini ta'ifah, yang kerjanya apa? Belajar agama. Ini diantara dalil anjuran untuk menuntut ilmu agama. Ya. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din, untuk bertafaqquh dalam agama. Liyatafaqahu fid din waliyundhiru qaumahum idza raja'u ilaihim. Tugas mereka nanti berdakwah. Ya, memberikan peringatan. Jadi tugas para penuntut ilmu itu mengajarkan, menyuruh dan mengingatkan. Ya. Bukan menyesuaikan diri, larut dalam kebiasaan masyarakat. Nah, menyampaikan kebenaran, dari situ ada perintah, perintah agama yang disampaikan, di situ ada larangan, larangan agama yang disampaikan. Memberikan peringatan kepada kaumnya. Ya. Orang-orang yang berjihad itu nanti diajari oleh penuntut ilmu ini. Menunjukkan yang berjihad itu tidak semuanya ahli ilmu. Ya. Jadi kita ingin sampai kepada makna kata ta'ifah. Jadi dia sedikit. Minoritas. Ya. Makanya Nabi SAW mengingatkan, la tazalu ta'ifatun min ummati qa'imatan bi amrillah. Itu tadi yang pada kemarin kita katakan, mereka berusaha menegakkan agama Allah dalam kehidupan pribadi, dalam kehidupan berkeluarga, dalam kehidupan bermasyarakat, ya, dalam hubungan dia dengan Allah, dalam hubungan dia sesama manusia. Ini yang ia tegakkan, ingin dia tegakkan, walaupun berat sekali. Ya. Dalam urusan pribadinya dengan Allah tentu tidak ada yang menentang. Ini yang mungkin dipahami oleh sebagian orang, agama itu seperti itu. Agama itu ketika Anda berhubungan dengan Allah saja. Kalau Anda sudah berhubungan dengan orang lain, buangkan agama. Ini yang kata orang, da' lillahi ma lillah, da' ma lillahi lillah, wa li qaisara li qaisar. Kalau urusan Allah, nah itu pisahkan dengan urusan bersama manusia. Kalau hubungan bersama manusia itu tidak ada agamanya. Padahal seorang muslim menegakkan agama, hubungan dia dengan Allah, hubungan dia sama manusia, kan agama itu mengatur semua. Hubungan dengan tetangga, hubungan dengan pemimpin, dengan berbagai tingkatannya itu diatur oleh agama. bagaimana sikap Anda kepada seorang pemimpin? Ya, dari yang serendah-rendahnya sampai yang setinggi-tingginya, yaitu agama. Dalam urusan bersafar saja, ketika agama menganjurkan untuk mengangkat amir, ya, untuk mengetuai perjalanan tersebut. Untuk apa? Bukan untuk hanya sekedar dia, siapa dia? Oh, itu amir kami. Nah, tapi ketika ada masalah atau anggotanya, ketika ada kebutuhannya, saya pergilah. Ya. Di perjalanan dia singgah di sini sebentar, sebentar amirnya lanjut. Ini bukan amir namanya. Ya. Amir itu diangkat untuk mengurusi perjalanan. Ketika seseorang ingin pergi, ya, ke suatu tempat, dia harus minta izin. Saya pergi ke sini sebentar. Saya izin mohon buang air sebentar. Azakumullah. Izin sebentar untuk ini, izin sebentar. Ini fungsinya amir. Untuk sebuah perjalanan saja sudah diatur itu oleh agama, apalagi untuk sebuah tatanan sebuah bangsa, negara yang nanti diingatkan oleh Allah, oleh agama kita, tentang apa sikap seorang amir, tentang apa sikap seorang makmur yang dikuasai, yang diperintah. Yang amirnya harus bertakwa dan adil, dianjurkan, ditekankan imam atau pemimpin yang adil itu pemimpin yang akan salah seorang dari 7 golongan yang nanti mendapatkan perhatian besar dari Allah ketika diberikan kepada mereka naungan, payung. Ya. Sementara yang makmur, yang dikuasai, yang diperintah, wajib taat. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Ya. Taatilah Allah dan taatilah Rasul. Begitu juga orang-orang yang memiliki urusan, yaitu pemimpin di antara kalian. Kemudian Nabi mengatakan, barang siapa yang mentaati amirnya, ini saya muslim kita pelajari, barang siapa yang mentaati amirnya, maka sudah pasti mentaatiku, kata Nabi. Barang siapa yang mentaatiku, berarti telah mentaati Allah. Nah, ini aturan yang diajarkan oleh agama kita. Jadi hidup yang tegak dengan urusan Allah ini, ya tegak dengan agama. Ya, tegak dengan agama. Dia menegakkan agama dalam urusannya dengan Allah, dengan urusannya dengan sesama manusia. Itu yang qa'imatan bi amrillah. Tetapi meskipun demikian, tetap banyak yang tidak menyukai mereka. Makanya Nabi redaksi hadis ini adalah menjelaskan adanya dua kelompok dari umatnya. Sedikit di antara mereka yang menegakkan, banyak yang menentang, dan pasti ada yang menentang. Makanya Nabi mengatakan, la yadurruhum man khadalahum aw khalafahum, tidak menyakiti atau tidak mencelakai mereka orang-orang yang menghina, mencela, menghujat, mencaci maki mereka atau yang menentang mereka selamanya. Ini luar biasa. Tidak akan mencelakai mereka. Maksud mencelakai di sini ya adalah membuat mereka beralih jalan, membuat mereka mundur ke belakang. Kalau begini cara mendapatkan agama, besarnya tantangan, tidak usahlah. Mending saya tidak bertobat dulu, mending saya tidak hijrah dulu. Ya. Akhirnya dia balik, mulai dia rendah atau berkurang. Akhirnya dia mulai ya, mencoba untuk meninggalkan apa yang telah dia pegang. Sedikit, akhirnya dia tidak lagi menegakkan agama karena tantangannya berat, apalagi di akhir zaman ini. Sementara Nabi mengatakan, kalau memang komit, kalau memang dia ikhlas, tulus, tidak akan mungkin sampai ada orang yang mencelakai mereka, membuat mereka tidak menegakkan agama. Ya, dan juga mendorong, di hadis-hadis ini tersirat dorongan untuk mereka yang menegakkan atau tegak di atas kebenaran ini untuk terus berlanjut. Jangan pedulikan. Ya. Jangan pedulikan, dicekal, di apapun, dituding, ya. Jangan pedulikan, lanjut. Tugas kita kan menegakkan agama dalam pribadi kita. Kita nanti berhadapan dengan Allah bukan satu negara, bukan satu bangsa, satu persatu kita menghadap Allah. Itu yang kita pertanggungjawabkan. Ya. Kalau sempat secara kolektif ya, sebuah organisasi berhadap Allah. Nah, bisa kita ini kami satu kelompok nih Allah. Sama-sama begini, bisa mungkin kita beralasan ini kita satu persatu ditanya oleh Allah perbuatan kita masing-masing. لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني. Ini kemudian tadi kita tekankan bahwa pasti tersirat makna bahwa Nabi menginginkan mereka tetap lanjut ya, dalam menegakkan agama Allah. Kemudian hatta ya'tiya amrullah, sampai datang perintah Allah atau keputusan Allah. Dan tadi kemarin kita sudah jelaskan makna amrullah di sini, yang pertama hari kiamat sesuai dengan lafaz yang lain hatta taqumasa. Ada yang mengatakan salah satu dari tanda hari kiamat yaitu tadi telah kita dahulukan, yaitu ketika orang-orang yang beriman, orang-orang ini nanti di akhir zaman dari di muka bumi ini diwafatkan oleh Allah. Kemudian yang tersisa orang-orang yang buruk. Ya. Mereka ini sudah habis waktu mereka untuk berjuang di muka bumi, mengisi hidup dengan menegakkan agama Allah. Silakan kalian wafat. Ya. Diwafatkan oleh Allah dengan angin. Ya. Angin yang dingin, nyaman, tenteram, menunjukkan mereka benar-benar diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang tersisa orang-orang yang buruk. La taqumu as-sa'ah illa 'ala syiraril khalqi. Nanti akan kita baca lafaz ini dalam hadis-hadis setelahnya. Mereka tetap sampai hari kiamat, sampai keputusan Allah. Wahum zahiruna alan nas, mereka tampak jelas di mata manusia ya. Tampak jelas di manusia. Karena tampak jelas di mata manusia, itulah mereka, maka mereka dimusuhi. Kalau mereka sembunyi-sembunyi tidak nampak ya. Kalau mereka sifatnya toleransi ya, kalau mereka orang itu melakukan ini, kita ikut juga lah agar kita tidak nampak jelas, agar kita tidak nampak jelas memegang agama. Kalau mereka lakukan ini dari dosa, kita ikut juga bergabung mereka walaupun tidak melakukan, kan tidak nampak penentangannya. Ya. Nabi mengatakan wahum zahiruna 'alan nas. Mereka ini Nabi menjelaskan sifat-sifat ini untuk memuji mereka, ya. Untuk menjelaskan kemuliaan mereka. Mereka tetap kalau manusia melakukan dosa, melakukan pelanggaran, mereka tidak mau. Kalau dalam urusan ini Pak, Bu, mohon maaf saja. Ini urusan agama, urusan saya dengan Allah nantinya. Tapi kalau urusan duniawi, saya siap. Ya, saya siap. Bila mana tidak ada unsur menentang agama Allah, keluar dari tuntunan Allah, saya siap. Apalagi urusan kemasyarakatan, urusan sebuah negara ya, saya siap. Tapi kalau urusan agama Bapak Ibu lakukan jelas-jelas menentang agama, kemudian saya harus ikuti pula demi persaudaraan kita ya, demi kemasyarakatan kita, mohon maaf. Ini yang dimaksud oleh Nabi wahum zahiruna 'alan nas, dengan agama yang mereka terapkan itu tanpa. Makanya kata sebagian ustaz kita, orang yang berpegang teguh dengan sunnah Nabi itu asing di masjidnya, menunjukkan mereka bersama dalam masjid, bukan buat masjid baru. Pokoknya kita harus memisahkan diri, buat perkampungan baru. Nah, nggak nampak dia. Masjid baru kemudian yang lain tidak boleh masuk. Ya. Kalau masuk nanti cuci masjidnya. Ya. Ini tidak benar. Mereka bersama kaum muslimin. Bahkan asing di rumahnya sendiri, asing di keluarganya, asing di tingkat RT-nya. Bukan mengasingkan diri, tapi pengamalan yang berbeda ya, memahami, mengamalkan agama berbeda. Karena agama ini bukan warisan. Agama ini bukan warisan, bukan harta warisan. Agama ini tuntunan Allah. Walaupun bertentangan dengan warisan ya, ajaran yang diwaris-wariskan, ya, tentu yang kita pilih agamanya. Karena Allah SWT menanyakan agama. Apa kata Allah kepada kita nanti semua? Mada ajabtumul mursalin. Itu pertanyaan Allah nanti kepada kita semua. Bagaimana kalian menyambut dakwah para nabi? Bukan bagaimana kalian mengikuti nenek moyang kalian, tidak ya. Tetapi bagaimana kalian menyambut nabi-nabi dan rasul yang saya utus. Kalian ikuti, kalian sambut, kalian terima atau tidak? Kalian terapkan ajaran mereka dalam hidup atau tidak? Nah, ini yang ditanya oleh Allah. Sementara menjadikan tata cara beragama ini adalah menyesuaikan dengan yang lama-lama, ini justru penyebab kesesatan. Itu yang ditegaskan oleh Allah. Ketika para nabi diutus dan dia tegaskan tentang mengikuti agama Allah, mereka mengatakan, ya, kami tidak akan meninggalkan apa yang telah kami dapatkan dari nenek moyang kami, kata umat semua para nabi. Ya. Kata Allah kepada nabi, coba sampaikan. Kalau seandainya pun nenek moyang kalian sesat, ya pokoknya lah, biarlah kalian katakan sesat, tapi kan ini yang sudah lama ini, sudah turun temurun. Jadi agama Allah ini bukan standarnya adalah, ya, yang penting ini sudah lama, yang ini baru, nampaknya yang baru, tapi diajar oleh nabi dahulu. Nah, ini yang kembali ingin kita tekankan, kaum muslimin, kaum muslimat, dari hadis yang sekarang ini, walaupun memang sudah berkali-kali, ikut begitu juga dalam hadis yang lain, sama. Namun karena hadisnya dari riwayat sahabat yang berbeda, maka kita semakin menegaskan lagi tentang ini. Hadis berikutnya 4895, Imam Muslim mengatakan, wa haddatsani Ishaq bin Mansur qala akhbarana Katsir bin Hisham qala haddatsana Ja'far wa huwa bin Burqan qala haddatsana Yazid ibn al-Asam qala sami'tu Muawiyah ibn Abi Sufyan. Jadi Muawiyah yang tadi itu baru jelas bahwa dia adalah Muawiyah bin Abi Sufyan dengan riwayat yang sekarang ini. Karena Muawiyah di zaman dari sahabat Nabi itu bukan satu. Ada namanya Muawiyah ibn al-Hakam. Muawiyah ibn al-Hakam ini dia yang bersin dalam seketika salat. Bersin dia kemudian mengucapkan alhamdulillah. Kemudian dia coba-coba, mana orang yang mendoakan saya? Ya. Kemudian para sahabat memberikan isyarat bahwa saya tidak boleh berbicara dalam salat. Tapi mereka mulai tokok-tokok tangan, diberitakan subhanallah, subhanallah. Tapi dia justru semakin keras. Kalian ini kenapa ini? Akhirnya selesai salat, dipanggil oleh Nabi. Muawiyah bin al-Hakam ini dipanggil oleh Nabi. Lalu Nabi mengatakan dengan lemah lembut bahwa salat ini tidak pantas di dalamnya ada ucapan dialog antar manusia. Hanya dialog antar seorang hamba dengan Allah penciptanya. Kalau antara manusia walaupun doa tidak boleh. Walaupun doa. Walaupun dengan lafaz doa yarhamukallah kepada teman sebelah, tidak. Ini dialog antar manusia, karena solat itu dialog antara hamba dengan Allah. La yasluhu fihi syai'un min kalamin nas. Sungguhnya dia tasbih, takbir, tahlil, pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Muawiyah, wallahi ma syatamani wala qaharani. Demi Allah, dia tidak mencela, tidak meneriaki, tidak berkata kasar kepada saya. Saya dapatkan dia seorang guru yang paling baik, kata Muawiyah. Sampai-sampai apakah dalam riwayat ini atau dalam riwayat seorang Arab Badui yang dia sampai mengatakan, Allahumma arhamni wa Muhammadan wa la tarham ma'ana ahadan. Ini kasus yang lain, ketika ada masjid dikencingi oleh seorang Badui. Dia biasanya kalau buang air, kalau ada dinding terlindung, maka dia buang air. Ini masjid ada dindingnya, dan dia tidak ada, kalau ada karpetnya jelas-jelas masjid. Ini tidak ada lantai biasa, yang pasir di dalamnya, kerikil, tanah. Nah, kemudian ada tembok, pikirannya sama aja tempat-tempat yang lain, pagarnya kebun sama. Kencing dia di sudut pagar itu. Para sahabat heran, diteriaki, hei, ada sebagian bersama. Dalam lafaz seperti itu. Ya, ada yang bahkan sudah hampir berdiri, Nabi SAW, tenang, kata Nabi SAW. Setelah selesai, Nabi SAW memanggilnya. Ya. Sungguhnya masjid ini tempat yang suci, bersih, tempat sholat, tempat baca Quran. Tidak dibenarkan untuk buang kotoran seperti ini. Ya, saking terpengaruhnya Badui ini, dia mendoakan, karena sudah melihat bagaimana sikap orang lain, sementara sikap dia, sebenarnya dia yang harus marah. Ya. Nabi SAW dia mengatakan, Allahumma arhamni wa Muhammadan. Ya Allah, rahmati saya dan Muhammad saja, yang lain jangan. Ya. Nah, ini Jadi kembali kita kepada Muawiyah. Yang pertama kita sudah jelaskan, dia Muawiyah bin Abi Sufyan bukan sekedar kena kita apa, tapi kena dari lain yang dengan tegas mengatakan Muawiyah bin Abi Sufyan, ya, iparnya Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu taala anhuma. Muawiyah sahabat, ayahnya juga sahabat, ya, Abu Sufyan masuk Islam setelah penaklukan kota Mekah. Ya. Dzakara haditsan rawahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya dengar Muawiyah bin Abi Sufyan menyampaikan hadis yang ia riwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lam asma'hu, yang saya tidak tahu mendengarnya. Rawa anin Nabi sallallahu alaihi wasallam ala mimbarihi haditsan ghairahu. Ya. Untuk yang pertama, jadi Yazid bin Al-Asam ini mendengar dari Muawiyah itu banyak hadis. Hadis yang pertama tidak terlalu terdengar oleh dia. Dan hadis yang sekarang berhubungan dengan kita itu yang jelas-jelas terdengar dan dia riwayatkan bahwa di atas mimbarnya saya mendengar Nabi SAW mengatakan, qala qala Rasulullah SAW, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Ini hadis masyhur yang diriwayatkan dari oleh Abu Muawiyah bin Abi Sufyan tentang keutamaan ilmu. Barang siapa yang Allah menginginkan baginya kebaikan, maka Allah pahamkan dia agama. Kebaikan di sini umum. Bila mana Allah menghendaki seseorang itu mendapatkan kebaikan, yang namanya kebaikan apapun juga, yang jelas adalah kebaikan dunia dan terutama kebaikan akhirat. Bila mana Allah menginginkan seorang hamba mendapatkan kebaikan yang luas tersebut, dunia akhirat, ya, kebaikan dunia juga tidak ada batasnya. Apa yang dilakukan oleh Allah kepada orang yang dikehendaki mendapatkan kebaikan ini, Allah pahamkan dia agama. Jadi memahami agama ini membuka pintu kebaikan yang sangat luas, ya. Kebaikan dunia, kebaikan akhirat terbuka dengan pahamnya kita kepada agama. Nah, ini luar biasa dan ini masyhur hadis Muawiyah bin Abi Sufyan, bin Abi Sufyan tentang keutamaan ilmu. Kemudian barulah masuk kepada pembahasan kita. Wala, ini juga didengarnya di atas mimbar, wala tazalu isabatun minal muslimin yuqatiluna 'alal haqq zahirina 'ala man nawahum ila yaumil qiyamah. Senantiasa sekelompok dari kaum muslimin, ya, bukan semua, yang berjuang berada di atas kebenaran terkadang membutuhkan peperangan, ya, membela diri, mempertahankan. Mereka tetap jelas di atas itu, atas orang-orang yang mencela, mencaci, memusuhi mereka, ila yaumil qiyamah. Nah, ini lafaz yang lain, sampai hari kiamat tetap akan ada orang ini dan mereka tidak dibatasi oleh tempat. Nah, kalau begitu orang seperti ini berarti dari orang Arab saja. Tidak. Mereka tidak dibatasi oleh tempat, oleh lisan, bahasa, oleh warna kulit. Nah, mereka memiliki di mana-mana ada. Di mana-mana ada dan mereka tidak dibatasi pula oleh profesi. Ini kayaknya orang-orang yang belajar pondok pesantren aja ini. Atau orang-orang yang belajar agama yang sekolah di kuliah agama saja, sementara kita orang-orang yang sekolahnya dari umum terus sampai tua ini tidak bisa masuk kelompok ini atau golongan ini. Tidak, semua terbuka bagi mereka untuk memasukinya, yaitu orang-orang yang belajar agama Allah dan menerapkannya, siapapun mereka. Ya. Ini hadis 4895. Berikutnya 4896. Imam Muslim mengatakan, haddatsani Ahmad bin Abdurrahman ibni Wahb qala haddatsana ammi Abdullah ibn Wahab qala haddatsana Amr ibn al-Harith qala haddatsani Yazid ibn Abi Habib qala haddatsani Abdurrahman ibn Shamasah al-Mahri qala kuntu inda Maslamah ibn Mukhalladin inda Maslamah ibn Mukhalladin wa indahu Abdullah ibn Amr ibn al-As. Ini seorang sahabat Abdullah bin Amr bin As. Faqala Abdullah, la taqumu as-sa'atu illa ala shiraril khalqi. Ini yang tadi saya ingin isyaratkan. Ya. Hum syarrun min ahli al-jahiliyah, la yad'una Allah bi syai'in illa raddahu alaihi. Ya. Ini pangkal hadisnya, cerita dari Abdurrahman ibnu Syamasah al-Mahri. Abdurrahman ibnu Syamasah al-Mahri, dia bercerita, suatu ketika saya berada di dekat Maslamah ibnu Mukhallad. Ya. Maslamah ibnu Mukhallad ini tabi'in, dan yang bercerita ini juga tabi'in, tetapi guru murid. Sementara Maslamah Mukhallad ini gurunya. Dengan dia di dekat gurunya ketika itu ada sahabat Nabi. Ada sahabat Nabi yaitu Abdullah bin Amr bin Al-As. Jadi Muhammad bin Maslamah Mukhallad ketika itu sedang mengambil ilmu dari gurunya sahabat. Kemudian di situ ada muridnya yaitu Abdurrahman bin Syamasah. Ketika itu kata Abdurrahman bin Syamasah berkata, faqala Abdullah, la taqumu as-sa'atu illa ala shiraril khalqi. Kata Abdullah, ini bukan hadis ya, tapi pernyataan Abdullah, tidaklah tegak hari kiamat kecuali di atas manusia atau makhluk yang paling buruk, ya. Hum syarrun min ahli jahiliyah. Mereka lebih buruk dari masyarakat jahiliyah kondisi kehidupannya, ya, penentangan terhadap agama. La yad'una Allah bi syai', bahkan mereka tidak berdoa kepada Allah meminta sesuatu, illa raddahu alaihim, kecuali Allah menolaknya, Allah tidak menerimanya karena keburukan keadaan mereka. Ini kondisi akhir zaman yang diceritakan oleh Abdullah. Dan Abdullah di sini, walaupun ini ungkapan dia Abdullah bin Amr, tetapi ini kata para ulama adalah marfu', adalah diangkat dari Nabi. Tidak akan mungkin Abdullah bercerita tentang hal ini kalau tidak didapatkannya dari Nabi. Walaupun dia tidak menjelaskan dengan tegas, tetapi ini perkataan tidak mungkin diucapkan dengan pendapat, dengan ra'i. Ini adalah perkara gaib, perkara akhir zaman yang pasti mereka terima dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adza mimma la yuqalu bir ra'yi. Ini perkataan yang tidak mungkin dengan ijtihad. Tetapi ini pasti dari dapatkan dari Nabi SAW. Dilanjutkan ceritanya oleh beliau, fabainama hum ala dzalika aqbala Uqbah bin Amir. Ketika mereka sedang berbicara tentang hari akhir zaman, tiba-tiba datang pula sahabat yang lain. Ini majlis yang berkah ini. Di situ sudah ada sahabat, kemudian datang sahabat yang lain. Semakin banyak sahabatnya, tentu semakin berkah majlisnya. Datang lagi sahabat yang lain, itu Uqbah bin Amir. Faqala lahu Maslama, ya Uqbah, isma' ma yaqulu Abdullah. Berkata Maslama kepada Uqbah, sahabat Nabi, dengarkan apa yang disampaikan oleh Abdullah, itu tentang perkataan tadi, tidak akan tegak hari kiamat kecuali di atas keadaan manusia yang paling buruk, dan bahkan lebih buruk dari masa jahiliyah. Dengarkan itu wahai Uqbah. Apa komentar Uqbah terhadap perkataan tadi? Faqala Uqbah, huwa a'lamu. Dia lebih mengerti, ya, ini menunjukkan bahwa orang yang punya keutamaan pasti menghargai yang punya keutamaan, ya. Orang yang memiliki keutamaan pasti menghargai orang yang memiliki keutamaan pula, ya, mengetahui hak. Dan ini ketawaduan para sahabat, dan mereka saling menghormati, saling menghargai, saling mendahulukan, saling mengatakan sepulan itu lebih mengerti dari saya, lebih berilmu dari saya. Huwa a'lam, dia lebih mengerti, kata Uqbah. Wa amma ana, sementara saya, ya, setelah dia mengatakan Abdullah lebih mengerti, lebih tahu dari dia karena memang lebih banyak riwayatnya, lalu dia menyampaikan apa yang ia dengar dari Nabi. Wa amma ana fasami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Adapun saya, maka saya mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tazalu isabatun min ummati yuqatiluna ala amrillahi qahirina li'aduwihim wa la yadurruhum man khalafahum hatta ya'tiyahumus sa'ah wa hum ala dhalik. Ini hadis Uqbah bin Amir. Ini bukan hadis Abdullah bin Amr ya, tetapi ini hadis Uqbah bin Amir. Adapun hadis Abdullah bin Amr itu hadis tentang tidaklah tegak hari kiamat kecuali di atas manusia yang buruk, yang paling buruk, bahkan lebih buruk dari masa jahiliyah. Sementara hadis tentang bab kita ini itu diriwayatkan oleh Uqbah bin Amir, bahwa akan tetap ada sekelompok dari umatku, kata Nabi, berperang menegakkan di atas, tegak di atas kebenaran jelas, ya, dan bahkan selalu mengalahkan, ini juga apa ya, janji Nabi bahwa mereka akan pasti mengalahkan, karena kalau seandainya terjadi peperangan mereka tetap akan menang, karena Allah yang menjanjikan bahwa Allah memberikan kemenangan kepada yang membela agamanya. In tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Jika kalian memang membela agama Allah, maka Allah pasti membela kalian dan akan memberikan keteguhan, kekokohan, kesabaran, kekuatan kepada kalian, kata Allah dalam ayat yang tadi. In tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Kemudian sampai datang, tidak akan ada yang mencelakai, mencederai atau membuat mereka meninggalkan kebenaran sampai datang hari kiamat. Mereka tetap dalam keadaan demikian. Faqala Abdullah ajal. Thumma, kata Abdullah, berarti Abdullah tentang hadis Abdullah tadi, Uqbah tidak tahu. Dan dia menyampaikan hadis baru sesuai dengan bab kita, dan ternyata Abdullah juga tahu. Ya. Ini menunjukkan luasnya ilmu Abdullah daripada Uqbah. Ajal. Ya. Ya, Nabi menyatakan demikian dan bahkan lebih dari itu. Justru dia menambahkan pula, kata beliau, ajal thumma yab'atsullahu rihan. Ini bukan hadis Uqbah. Ya. Tetapi ini hadis Abdullah. Berarti Abdullah bin Amr bin Al-As menyampaikan hadis ini juga, kemudian menambahkan tambahan yang lain, yaitu kemudian Allah mengirimkan angin. Nah, ini yang saya maksud dengan penafsiran hatta ya'tiya amrullah, yaitu angin. Thumma yab'atsullahu rihan rihuha karihil misk. Kemudian nanti Allah akan kirimkan angin yang aromanya harum seperti kasturi. Luar biasa. Mencabut nyawa mereka pun Allah berikan, kirimkan angin yang harum. Rihuha rihul misk, massuha massul harir. Kalau dia menyentuh, ya, ketika dia menerpa badan, dia terpaan atau sentuhan-sentuhan sutra. Ya. Sentuhannya sentuhan sutra, lembut, halus, aromanya aroma kasturi, sentuhan-sentuhannya. Jadi ketika dia menerpa tubuh orang yang beriman, mereka sangat nyaman dengannya. Mereka menghirupnya, kemudian mereka merasakan sentuhan angin tadi, sentuhan sutra yang halus. Ya. Kata Abdullah menambahkan, masuha masul harir, fala taktruk nafsan fi qalbihi mithqalu habbatin min iman illa qabadat. Tidak dia sisakan seorang pun yang dalam hatinya ada walau seberat mithqala habba, seberat satu zarra, ya, satu zarra, seberat satu habbatin min iman, seberat satu butir biji dari iman, illa qabadat, kecuali dia mencabut nyawa orang tersebut. Thumma yabqa syirarun nasi alaihim taqumusa. Kemudian nanti tersisa orang-orang yang buruk, di atas mereka lah tegak hari kiamat. Jadi ya, saya rasa ini hadis ini dua nomornya, walaupun lafaznya ada yang ringkas dan ada yang luas. Lafaz hadis Abdullah bin Amr itu luas. Ya, tentang angin tadi itu lafaz hadis Abdullah bin Amr. Sementara hadis Uqbah hanya tentang sampai datang keputusan, sampai datang hari kiamat. Maka kita buat nomor, dua nomor di bawah hadis ini. Setelah 4896 di bawahnya, dengan nomor yang di satu nomor itu juga tambahkan nomor 4897. Kemudian baru kita masuk ke hadis yang terakhir di bawah bab ini. Hadis 4898. Ya. Kata Imam Muslim, haddatsana Yahya ibnu Yahya qala akhbarana Husaim an Dawud bin Abi Hind an Abi Utsman an Sa'di bin Abi Waqqas. Ya, ini hadis yang lain, hadis Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallam, la yazalu ahlul gharbi zahirina 'alal haqq hatta taqumassa. Ini yang aneh atau tambahan yang baru adalah ahlul gharbi. Ya. Senantiasa ahlul gharb itu baratnya. Ya. Senantiasa orang barat tetap ada di atas kebenaran sampai datang hari kiamat. Ini kalau makna zahirnya berarti kita berkiblat ke barat lagi. Karena mereka yang berada di atas kebenaran. Kata para ulama termasuk Imam Nawawi, al-gharb di sini artinya al-Arab. Nah, ini tafsir dari coba lihat di halaman 367 alannya pertama di halaman tersebut. Sabda Nabi ada sallallahu alaihi wasallam, la yazalu al-gharbi, penduduk barat akan senantiasa membela kebenaran hingga datang hari kiamat. Dikatakan oleh Ali bin Al-Madini, ini seorang ulama dari generasi tabi'in, sezaman dengan Imam Ahmad atau di atasnya, ya, bahwa kalimat ahl gharb, penduduk barat, maksudnya ialah orang-orang Arab. Ya. Ini yang pertama. Sedangkan kata al-gharb artinya ember besar. Al-gharb itu artinya ember besar. Orang-orang Arab disebutkan demikian karena secara umum mereka mempunyai ember besar untuk penyimpanan air di rumah, untuk kebutuhan. Jadi mereka punya ember besar untuk bawa air, cari air, kemudian masukkan ke ember ini untuk persediaan air. Maka dikenal mereka dengan al-gharb, yang artinya bukan barat tetapi ember. Walaupun dalam terjemahannya penduduk barat, yaitu penduduk yang banyak memiliki ember-ember besar di rumah masing-masing. Ya, kita dahulu, saya tuh kecil-kecil, yang ketika itu air untuk minum ini, itu diambil dari satu sumur. Di kampung saya itu ada, apalagi di kawasan saya itu satu sumur, yang airnya sangat bersih, semua orang mengambil. Jadi diambil air itu, saya dapat tugas setiap hari itu, waktu sebelum sekolah itu dapat tugas bahwa ngambil air di sana dengan ember, kemudian di rumah banyak ember besar-besar yang ada tutupnya, dimasukkan ke sana, kemudian ditutup. Ini untuk masak nasi, untuk masak air. Ya. Kalau untuk mandi di sungai. Nah, seperti itu pula kondisi orang Arab, karena mereka tidak punya sungai, tidak punya sumur. Mereka nanti ada mengambil air jauh, kemudian nanti bawa ke rumah, di rumah dibuatkan ember penyediaan air. Dan dinamakan dengan gharbun. Kata Al-Madini maksudnya itu. Bukan orang barat, yaitu dari orang-orang yang bukan kaum muslimin. Kemudian, sementara yang lainnya mengatakan, ini pendapat yang lain, yang dimaksud dengan kalimat itu adalah daerah bumi bagian barat, sesuai dengan zahirnya, ya. Tetapi yang dimaksud dengan bumi bagian barat itu, kata Mu'ad, penduduk tersebut berada di Syam. Bukan orang barat, tetapi penduduk Syam. Dan pujian Nabi untuk Syam ini luar biasa. Dan ada riwayat dalam suatu hadis disebutkan bahwa generasi terakhir dari mereka akan berada di Baitul Maqdis. Ini juga Syam, ya. Baitul Maqdis juga Syam. Ada juga yang mengatakan bahwa mereka adalah para penduduk Syam dan sekitarnya. Ya, ini makna dari ahlul gharab, bukan orang barat dalam pemahaman kita, tetapi minimal kalaupun itu barat, maksudnya dia adalah orang yang dari Damaskus, Syam sekarang ini, Baitul Maqdis, ya, Palestina, yang Nabi SAW dengan banyak hadis juga menjelaskan keutamaan mereka. Ya. Kemudian terakhir, Al-Qadi menuturkan ada pula yang berpendapat bahwa maksud ahlul gharbi adalah orang-orang yang kuat dan berani. Nah, ini ada tiga penafsiran, ya. Orang yang kuat dan berani dalam kalimat bahasa Arab dikatakan gharbun, gharbu kulli syai'in, bagian yang kuat dari segala sesuatu. Maksudnya kuat mempertahankan kebenaran. Nah, ini makna dari hadis yang terakhir tentang makna gharb ini, bukan seperti yang kita pahami, tetapi lebih kepada yang dituju adalah orang-orang Islam, kaum muslimin, orang yang beriman. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah, dengan hadis yang tadi berakhir kita membaca hadis-hadis yang ada di bawah bab 53, dan luar biasa sangat banyak sekali hadis sahabat tentang ini. Dan ini memberikan motivasi kepada kita untuk selalu belajar kebenaran, belajar agama dari sumbernya yang benar, kemudian kita terapkan dalam kehidupan kita agar kita menjadi kelompok yang dijanjikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala alam wa sallallahu wasallam mubaraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Tersisa dari kitab ini berapa bab lagi? Dia sampai bab yang ke-56. Ya. Selesai kitab Imarah, kemudian kita masuk ke bab buruan dan sembelihan, hewan buruan dan sembelihan. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.